warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sambung semula kuliah kita membaca buku metodologi memahami hadis, dan kita insya-Allah hari ini nak bincang ataupun nak mula masuk bab yang ketujuh, yang mana dua bab yang terakhirlah. Kita ada bab 8 dan bab 9 aja. Ni tiga bab yang terakhir, iaitu bab 7, bab 8 dan bab 9. Tak lamalah nak habis dah buku ni. Baik. Bab 7 membicarakan berkaitan dengan memahami hadis berdasarkan hadis yang lain. Kalau sebelum ini kita memahami hadis berdasarkan riwayat lain. Riwayat lain maksudnya hadis yang sama tapi jalur riwayat yang berbeza. Hadis yang sama kita jumpa dalam Bukhari, kita kena tengok hadis yang sama dalam Sahih Muslim. Kita kena tengok hadis yang sama dalam Sunan Abi Daud. Itu bab yang lepas, yang telah pun kita huraikan. Kali ini kita nak masuk pada satu tajuk, memahami hadis berdasarkan hadis lain. Maksud hadis lain tu ialah hadis riwayat sahabat lain. Hadis riwayat sahabat yang lain. Boleh jadi tajuknya sama, boleh jadi tajuknya berbeza. Kan? Sebagai contoh, sebahagian ulama berbeza pendapat, bukan kata para ulama, berbeza pendapat berkaitan dengan hukum orang perempuan nak musafir tanpa mahram. Boleh tak orang perempuan musafir tanpa mahram? Para ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan tidak dibenarkan mana-mana perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul untuk bermusafir perjalanan satu hari dan satu malam, melainkan bersamanya perlu ada mahramnya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha zu mahram. Ya? Tidak halal, atau kama qal, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bermusafir walaupun jarak perjalanan itu satu hari dan satu malam, melainkan perlu bersamanya mahram. Mahram ni orang yang tak halal untuk dia menikah lah, lelaki. Lelaki yang boleh lindungi dia. Jadi majoriti ulama tak bagi. Cuma ada satu pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan perempuan kalau nak pergi haji boleh, walaupun tanpa mahram lelaki, jika dia pergi sekumpulan perempuan-perempuan yang dipercayai, perempuan-perempuan baik belaka, dan perjalanan itu selamat. Sebahagian ulama, terutama ulama kontemporari seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika membahaskan tentang isu ni, dia cenderung untuk kata perempuan ni pada zaman ini dibenarkan untuk bermusafir walaupun tak ada mahram, walaupun tak ada mahram, selagi mana perjalanan itu dipercayai selamat. Dia menggunakan hadis lain. Di sana ada hadis lain dalam bab lain, tapi mengisyaratkan benda yang hampir sama. Contoh, hadis dia kata, di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Adi bin Hatim, seorang sahabat yang asalnya ahli kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan sampai satu zaman di mana Islam akan tersebar sehinggakan seorang perempuan boleh bermusafir tanpa gangguan. Za'inah disebut dalam hadis itu, za'inah. Perempuan tu bermusafir dan tak disebut padanya ada mahram. Menunjukkan yang penting dalam bab ini ialah selamat. Itu sebahagian ulama, dan saya kira lah pada zaman ni kebanyakan daripada kita mengambil pandangan minoriti inilah yang mengatakan orang perempuan boleh untuk bermusafir, orang perempuan boleh untuk bermusafir kalau keadaan itu selamat. Nah, kalau keadaan itu dipercayai tidak membahayakan diri dia. Tapi kalau dia nak pergi musafir seorang-seorang di tempat yang kita percaya bahaya, kan dia bawa beg seorang-seorang, kita kata nak pergi mana? Saya nak musafir pergi Kabul, Afghanistan. Kita pun risau juga kan. Eh, selamat tak selamat ni? Ataupun dia kata saya nak pergi Iraq, kan, tempat perang. Ataupun saya nak pergi Gaza, seorang-seorang tanpa ada mana-mana peneman. Kita kata nanti dulu. Tambahan pula pada zaman itu, kan, mungkin ada yang kata pada zaman tu ustaz ada je jalan yang selamat, tapi kenapa Nabi suruh bawa juga peneman? Sebahagian ulama dia cuba kata zaman tu kita kena faham suasana. Zaman tu bila nak musafir naik kuda, bila nak musafir naik unta, kan. Kalau naik kuda dengan naik unta ni, macam mana perempuan nak naik atas kuda dengan unta kalau tak ditolak ataupun dipegang oleh suami dia ataupun mahram dia? Kan takkan orang yang jaga unta tu pula nak pergi tolak? Bukan mahram dia, bukan suami dia. Jadi keadaan itu, suasana itu, ya, menyebabkan disyaratkan mahram. Ini contohlah. Tapi adakah dipersetujui oleh majoriti ulama? Tak, majoriti ulama tetap pegang kata perempuan tak boleh musafir melainkan dengan mahram. Itu majoriti ulama. Bahkan di kalangan guru saya pun ada yang strict dalam masalah ni. Guru-guru saya pun ada yang okey, ada yang ikut pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, ada yang pegang pada pendapat majoriti. Dia kata tak boleh, sehari semalam aja. Dia kata apa yang susah sehari semalam? Naik flight pun paling lama 17-18 jam, tak sampai sehari pun. Tapi problem lah, sebab kalau ada transit macam mana? Kan? Tapi ada yang berpegang dengan pendapat tak boleh, tetap tak boleh. Ha. Okey? Itu sebagai contoh. Baik. Sudah diketahui dalam kalangan setiap penuntut ilmu hadis bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada melalui percakapan atau perbuatan atau takrir perakuan atau sifat khuluqiyah iaitu akhlak ataupun khilqiyah sifat kejadian tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu termasuk di dalam hadis. Apa saja yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan ke, perbuatan ke, perakuan ke, maksud perakuan ni sesuatu yang berlaku di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak bantah. Nabi tak bantah. Nabi tak bantah, itu maksudnya Nabi approve. Kenapa kalau Nabi tak bantah tu dipanggil hadis? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bantah dalam perkara, tidak akan diam dalam perkara maksiat. Kalau benda tu maksiat berlaku di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tak berlaku depan Nabi tapi berlaku di zaman Nabi, dan Nabi tahu kalau benda tu maksiat, mesti Nabi bagi tahu. Nabi tak boleh diam. Sebab itu para ulama usul fiqh dia buat satu kaedah, la yajuzu sukut fi ma'radil hajah, la yunsabu ila sakitin qawl, walakinna sukut fi ma'radil hajah bayan. Orang yang diam, kita tak boleh kata dia berkata-kata. Kalau Nabi diam, kita tak boleh kata dia hadis, sebab Nabi diam. Tapi diamnya Nabi SAW pada tempat yang perlu untuk dia bercakap, tapi Nabi tetap diam, bayan, itu satu keterangan yang menunjukkan benda itu tidak dilarang. Sunnah takrir ni, perakuan ni, kadang-kadang Nabi tak bantah, Nabi diam aja. Ada yang kata Nabi diam. Kadang-kadang Nabi tak diam. Kadang-kadang Nabi senyum. Kadang-kadang Nabi siap minta sikit lagi. Ada lagi tak? Macam satu kisah, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dalam satu peperangan dia dipanggil sebagai Sariyatul Khabat. Peperangan tu dipanggil Sariyatul Khabat. Sariyatul Khabat ialah satu peperangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar para sahabat bersama dengan Abu Ubaidah dalam satu misi nak pergi tinjau satu rombongan orang-orang kafir. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata Quraisy, ada yang kata bukan Quraisy. Tapi dia pergi tinjau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bekalkan mereka dengan makanan, tapi makanan tu tak cukup, sikit. Sehingga kan para sahabat mengatakan, dia orang makan punya nak jimat, makan tamar, minum air sebiji untuk sehari. Sehingga kan bila tak ada makanan, mereka terpaksa cari daun-daun kayu yang ada di tengah-tengah padang pasir itu makan. Sebab tu dipanggil Sariyatul Khabat. Khabat tu daun. Bila makanan tak cukup, makanan tak ada, Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada para sahabat. Allah beri rezeki pada para sahabat, ada satu ikan yang besar terdampar di tepi pantai. Terdampar di tepi pantai. Jadi para sahabat nak makan. Sebahagian daripada sahabat kata, eh, tak boleh ni, bangkai ni, sebab tak sembelih. Majoriti kata, tak apa, kita kan darurat, kita kan tengah lapar, kelaparan sekarang ni. Tapi ada yang kata, eh, ni bukan bangkai, ni kan ikan, mana ada orang sembelih ikan? Tuan-tuan hidup selama berpuluh-puluh tahun ni pernah sembelih ikan? Saya ingat tak pernah kot, no? Beli ikan kat pasar mati belaka dah. Sebab ikan tu bangkai dia halal. Ini berdasarkan pada hadis yang sahih yang kita telah pun baca dalam kuliah yang lepas. Okay. Jadi diorang pun makan. Kenyang lah. Sebahagian diorang bawa balik. Bila dah diorang sampai ke Madinah, diorang cerita dekat Nabi SAW. Kami terjumpa ikan yang besar. Kami makan berhari-hari. Cukup kami makan. Kan? Nabi kata, ada sikit tak? Nak rasa? Para sahabat bagi kat Nabi SAW. Jadi Nabi tak bantah. Menunjukkan benda tu halal lah. Ha. Dah kenapa Nabi minta Allah nak makan? Pertama, Bashariyatul Rasul. Sifat keinsanan Rasul. Adalah sifat keinsanan tu. Sifat manusiawi tu. Bila orang cerita, teringin. Bila orang cerita, dia ada teringin. Dia makan. Mungkin juga Nabi minta tu dan Nabi makan tu nak tunjuk pada orang ramai. Ikan ni, selagi mana dia ikan, duduklah air, besar macam mana pun, halal makan. Sebab para sahabat sebahagian mula-mula kata, tak boleh makan ni, bangkai. Jadi dengan perbuatan Nabi SAW, selain daripada Nabi sebut, Nabi tunjuk pula dengan perbuatan, itu lebih kuat daripada hanya sekadar bercakap saja. Cakap dan buat. Cakap dan buat tu kadang-kadang lebih kuat daripada cakap saja. Antara cakap dengan buat, mana lagi kuat? Cakap lagi kuat, cakap lagi jelas daripada buat. Tapi kalau cakap saja tanpa buat, dengan cakap disertai dengan buat, cakap dengan disertai dengan buat tu lebih kuat lah. Ya? Baik. Dan sifat-sifat Nabi SAW, akhlak Nabi tu pun hadis, tubuh badan Nabi SAW tu pun hadis. Ya? Apabila sesebuah hadis itu dikeluarkan daripada suatu sumber, nescaya ia perlu difahami melalui keseluruhan hadis yang berkaitan, dan bukannya hanya berpada kepada satu hadis saja. Secara umumnya, hadis Nabi SAW menerangkan dan menjelaskan antara satu sama lain. Bahkan apabila sesuatu hukum hakam itu tidak dijelaskan secara terperinci dalam hadis tertentu, maka hadis yang lain akan menjelaskannya. Justru itu menjadi satu keperluan untuk mengumpulkan keseluruhan hadis yang berkaitan dengan sesuatu topik agar dapat difahami keseluruhan hadis tersebut dengan kefahaman yang jitu dan tepat. Malah, memahami sesebuah hadis tanpa penelitian terhadap hadis-hadis yang lain dalam sesuatu perkara kemungkinan menjadi penyebab kepada kesalahan dalam memahami hadis. Sekiranya sesebuah hadis itu mentafsirkan dan mengkhususkan Al-Quran, ya, maka ia lebih utama untuk dilakukan penelitian terhadap sebahagian hadis yang lain. Bahkan dalam keadaan tertentu, penelitian terhadap hadis yang membicarakan topik lain perlu dilakukan bagi mendapatkan kefahaman yang tepat terhadap sesuatu hadis. Ni saya sebut tadi tu. Kan? Kadang-kadang sebuah hadis tu cerita benda lain. Tapi hadis yang cerita benda lain itu terdapat isyarat. Terdapat isyarat yang menunjukkan hadis ni mesti difahami dengan cara yang macam tu. Saya bagi contohlah. Contoh yang ketiga. Sebelum kita nak masuk bab, saya tahu bab ni akan berat ni. Saya tahu. Sebab tu saya pergi slow-slow supaya tuan-tuan tak komplain dekat AJK Masjid. Apa ni panggil Rozaimi, dia ajar tak faham. Saya pergi slow-slow. Tuan-tuan nak komplain pun saya pengurusi masjid ni. Tak boleh buat apa. Selagi kontrak ada, tuan-tuan sabar, tahan je lah telinga. Okey. Contoh hadis yang lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan salat, waktu sujud, tuan-tuan rapat kaki ke renggang kaki? Waktu sujud, kaki tuan-tuan yang tertegak tu, kan, bila kita sujud, kan kaki kita tegak macam tu kan? Rapat ke tuan-tuan rapatkan ke renggang? Haji rapat. Siapa renggang? Angkat tangan. Entahlah ustaz, saya pun tak ingat. Saya buat lain-lain nanti. Tengok balik. Kan? Rapat ke renggang? Ada siapa tak yang buat renggang? Ada juga yang renggang kan? Yang renggang ni pakai fatwa siapa? Yang rapat ni pakai fatwa siapa? Kan, dah mula. Tuan-tuan dah mula berderau dah. Salah aku solat selama ni. Jangan risau. Rapat pun okey, tak rapat pun okey. Sebab apa? Dia tak termasuk dalam perkara yang membatalkan solat. Yang penting kaki mau letak atas tanah. Jangan pergi angkat lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia tergantung je kaki. Jangan, kena letak. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Itu pendapat mazhab Syafi'i lah. Dia kata mesti kaki mesti letak. Tapi ada sebahagian ulama yang lain dia kata tak. Yang wajib cuma dahi saja. Saya hurai bab ni. Saya ada satu kuliah saya hurai. saya kata, saya hurai dua-dua mazhab. Mazhab pertama kata tujuh-tujuh anggota kena letak atas tanah. Satu lagi mazhab kata cuma dahi saja, yang lain tak. Kenapa yang kata dahi saja? Mazhab tu kata dahi saja. Mazhab yang kata dahi saja tu sebab dia faham hadis tu selari dengan hadis lain. Sebab hadis lain Nabi SAW pernah sebut pada sahabat, "Iza sajata famakkin jabhataka 'alal ard." Bila kamu sujud, betul-betul mantapkan kedudukan dahi kamu di atas bumi. Dahi je. Dan sujud tu dalam bahasa Arab bermaksud meletakkan dahi di atas lantai, di atas tanah, di atas bumi. Itu dua pandangan lah. Tapi ada orang dia ambil video saya tu, dia potong sekarat. Dia kata, Rora kata, hanya wajib letak dahi saja. Lepas tu dia pergi ambil satu gambar, dia edit satu gambar, dia ambil gambar tentera kena denda. Tuan-tuan pernah tengok tentera kena denda? Tangan kena ikat kat belakang, dahi letak atas tanah. Lepas tu dia kata, ini solat cara Rora. Na'udzubillah. Saya hurai pandangan mazhab, saya juga kena kecam. Tapi tak apalah, saya sabar je, tak ada masalah. Cuma saya nak bagi tahu lah, masalah ni memang ada perbezaan pandangan. Cuma kita tahu, kita kena tahulah, bila para ulama sebut letak dahi wajib di atas tanah, mereka tetap kata digalakkan letak anggota-anggota lain juga. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, mereka kata kena letak semua sekali. Lepas tu kaki jangan tergantung lah. Kalau kaki tergantung, menurut mazhab Syafi'i, tak sah salat. Ya, tak sah salat. Dia mesti letak di atas tanah. Okey, tak apa. Cuma, sama ada nak rapat ke, ataupun nak renggang ke, yang tu tak termasuk dalam perkara yang boleh batalkan salat. Jadi kalau tuan-tuan salat, renggang pun boleh, rapat pun boleh. Cuma, mana afdal? Rapat ke renggang? Mazhab Syafi'i dia kata renggang. Mazhab Syafi'i kata renggang. Sebab apa dia kata renggang? Sebab dia kata di sana ada hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila salat merapatkan kakinya, rasan baina aqibaih, Nabi merapatkan di antara dua tumitnya. Tetapi tambahan lafaz itu tidak sahih. Lafaz tu tak sahih. Jadi dia kata bila tak sahih yang rapat, renggang lah. Dah lutut pun renggang, kaki pun renggang. Itu mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian ulama, kalau tak silap saya, satu qaul dalam mazhab Hanbali, satu pandangan dalam mazhab Hanbali, pandangan ni juga Ibnu Khuzaimah cenderung padanya. Ibnu Khuzaimah seorang muhaddis, dia kata rapat. Sebab apa dia kata rapat? Sebab dia guna hadis itulah. Rasan baina aqibai, Nabi melekatkan di antara kedua tumitnya. Tapi lafaz itu kan tak sahih. Ada seorang ulama contemporary, nama dia Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, ulama daripada Arab Saudi. Dia contemporary tapi meninggal lah. Waktu dia bahas isu ni dalam kitab dia, saya tak ingat sama ada dalam fatwa dia, majmuk fatwa, ataupun dalam kitab dia Syarhul Mumti'. Kalau tak silap saya, Syarhul Mumti'. Sewaktu dia menghuraikan mazhab Hanbali dalam masalah ni, dia hurai pendapat ulama ni, dia kata saya cenderung untuk kata rapat. Sebab apa rapat? Sebab dia kata di sana ada hadis yang lain yang mengisyaratkan Nabi SAW rapat. Mana hadisnya? Hadisnya ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah radhiyallahu anha pada satu malam dia kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam tu turn dia. Nabi kan dia ada turn kan dengan isteri ramai kan. So ada turn. Malam tu turn dia. Tiba-tiba Nabi hilang. Dia ada satu kisah agak. Tengah-tengah malam Nabi hilang, Aisyah pergi cari Nabi hilang gelap. Sebab apa Aisyah datang cari Nabi? Sebab dia ada satu perasaan yang orang perempuan daripada zaman dulu ada. Apa dia? Cemburu lah. Malam ni turn aku. Mana boleh orang lain? Nabi tak lagi tempat lain. Kan? So dia cari-cari Nabi. Tiba-tiba Nabi muncul lah. Nabi tanya, "Malaki ya Aisyah? Pasal apa kau wahai Aisyah? Aghirti, kau cemburu ke?" Kan? Aisyah pun kata, "Macam mana tak cemburu? Dapat suami macam kau ya Rasulullah." Waktu Nabi kata, "Laqad ja'aki syaitanuk." Syaitan kamu telah datang wahai Aisyah. Terkejut Aisyah, "Ha? Awa ma'iyya syaitan? Pada aku ada syaitan ke?" Nabi kata, "Naam." "Wa ma'aka ya Rasulullah?" "Pada saya ada syaitan." Nabi kata, "Ya. Pada engkau ya Rasulullah. Ada." "Walakinallaha a'anani 'alai hatta yuslim." Tapi syaitan yang ada pada aku ni, Allah bantu aku ke atasnya sehingga dia ni yuslim. Sehingga dia menyerah diri. Cuma para ulama berbeza. Ada yang kata menyerah diri ni maksud syaitan yang ada kat Nabi ni tak boleh nak ganggu Nabi lagi dah. Dia surrender. Give up. Ada yang kata syaitan yang ada kat Nabi tu masuk Islam. Sebab jin kan? So ada dua pendapat. Saya pun tak tahulah. Ni bab ghaib. Tidak ada kepastian dalam masalah ni. Cuma saya nak beritahu ada khilaf di kalangan para ulama. Okey. Cuma ni hadis lain. Aisyah hilang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Aisyah mencari dalam gelap. Cari punya cari. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wahuma mansubatan. Ini dalam riwayat Muslim. Aku cari Nabi SAW, dia cari, dia gagal, dia letak tangan, dia landing. Dia kata, tiba-tiba tangan aku terlanding di atas tapak kedua kaki Nabi SAW dalam keadaan kedua-duanya sedang berdiri tegak. Yakni Nabi sedang salat. Nabi tahajud. Hambali ambil hadis ni, dia kata, "Ha, tengok. Hadis ni menjadi bukti isteri kalau sentuh suami tanpa syahwat tak batal wuduk." Sebab Nabi kan tengah solat dan tak ada riwayat kata Nabi orang kata apa, berhenti solat. Tapi mazhab Syafi'i pun ada juga jawapan. Dia kata Nabi mungkin pakai stokin. Sebab tu saya kata, dalam masalah khilafiyah, masalah yang memang ulama' daripada zaman dulu beza, kita tak payah bertegang urat. Kita ambil pandangan yang kita rasa okey, yang kita rasa ini pandangan yang kuat, ni kehendak Allah dan Rasul, insyaAllah pada pandangan saya, pada penilaian saya, tuan-tuan let go. Tak payah nak bertegang urat. Tak payah nak bergaduh lah. Okay. Bila Aisyah letak tangan di atas kedua tapak kaki Nabi SAW, menunjukkan tapak kaki Nabi rapat ke renggang. Jadi Syekh Utsaimin dia kata ini membuktikan bahawasanya Nabi SAW salat dan sujud kakinya rapat. Sebab tu boleh landing atas dua-dua tapak kaki. Kalau dia renggang, dah tentu atas tanah. Kalau tak tengah-tengah tu, letak atas tanah. Lantai-lantai lah. Ataupun salah satu. Okey. Maka, masing-masing ada ujian. Dan hadis ni cerita bab lain. Hadis ni bukan cerita bab nak sujud ke apa ke. Dia cerita bab Aisyah cari Nabi. Macam mana Aisyah terjumpa Nabi. Tiba-tiba ada ulama' dia faham bab lain pula. Kan? Sebab tu, memahami hadis berdasarkan hadis lain ni sangat penting. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab yang besar-besar mensyarahkan hadis, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari, ni di antara kitab-kitab yang besar mensyarahkan hadis Bukhari, dia akan bawa riwayat-riwayat yang banyak. Bila dia bahas tentang Sahih Bukhari, riwayat Bukhari dalam masalah tu, dia akan bawa hadis lain. Dia bukan hanya bawa riwayat lain. dia akan bawa hadis lain daripada sahabat lain. Dan kita akan tengok insya-Allah dalam bab ni lah. Apa di antara faedah? Bila kita kata memahami hadis berdasarkan hadis lain ni ada faedah ke ustaz? Ada faedah. Yang pertama, takhsisul am. Mengkhususkan hadis yang umum ataupun ayat Quran yang umum. Tapi oleh kerana kita bincang tentang hadis, bila kita faham satu hadis, bila kita nak faham satu hadis, kita tengok hadis lain, kita akan dapati, oh hadis ni walaupun lafaznya umum, tapi ada hadis lain yang mengkhususkan. Dia bukan umum, dia ada pengkhususan. Ada sebahagian pengkhususan yang tak masuk dalam hadis yang umum ni. Kita akan tengok. Okey, yang pertama, takhsis am. Pengkhususan lafaz hadis yang umum. Okey. Pada hakikatnya, sesuatu lafaz dalam sesebuah hadis yang datang dalam bentuk umum membawa makna menyeluruh. Bila disebut satu perkataan, contoh mutallaqat, isteri yang diceraikan, maka umumlah semua masuk. Sama ada cerai mati ke, cerai hidup ke, kan? Masuk semua. Tapi dia ada pengkhususan. Yang mengandung ke, yang tak mengandung ke, sama aja. Tapi dia ada pengkhususan. Kita akan tengok. Namun, apabila diteliti terhadap hadis lain yang membicarakan topik yang sama, ia menjelaskan bahawa hadis umum tersebut telah dikhususkan dan tidak boleh diamalkan secara umum. Mesti ada pengkhususan. Antara contoh yang menjelaskan perihal ini ialah hadis berikut. Yang pertama, hadis tangisan terhadap kematian seseorang. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi nisa'i Abdul Ashhal yabkina halkahunna yawma Uhud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinna Hamzah la bawakiya lah. Faja'a nisa'ul ansar yabkina Hamzah. Fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala waihahunna man qalabna ba'd murruhunna falyanqalibna wala yabkina ala halikin ba'dal yawm. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini ya, sanad dia sahih berdasarkan pelbagai jalur-jalur riwayat yang ada lah. Okey, maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perempuan, wanita-wanita yang menjadi balu, yang menjadi balu, perempuan-perempuan daripada kalangan Bani Abdul Ashhal, kabilah Abdul Ashhal ni, kabilah, kabilah daripada Ansar. Okey, yabkina halkahunna yawma Uhud, yang mana mereka ini menangis. Nabi melalui mereka dan mereka menangis. Sebab pasal apa menangis? Menangis, menangisi golongan yang meninggal dunia yang syahid pada hari Uhud. Berapa orang yang syahid pada hari Uhud? 70 orang. 70 orang syahid hari Uhud. Sebab tu hari Uhud ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, merupakan hari yang berat sebenarnya untuk Nabi. Sebab 70 orang sahabat gugur syahid. Tapi menariknya, bila mana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari yang paling dahsyat Nabi tanggung penderitaannya, Nabi tak kata hari Uhud. Satu hari dalam hadis Bukhari, Aisyah pernah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hal laqita yawman ashadda mi yawmi Uhud? Ya Rasulullah, pernah tak satu hari berlalu ke atas kamu sepanjang pengalaman dakwah ini, satu hari berlalu dan hari itu lebih dahsyat daripada hari Uhud? Apa Nabi kata? Laqad laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashaddu ma laqitu yawmal aqabah. Sesungguhnya aku telah melalui hari-hari berdepan dengan kaummu wahai Aisyah, tetapi aku tidak pernah jumpa satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya berbanding hari Aqabah. Apa itu hari Aqabah? Nabi SAW cerita, Hina aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil bin abdi Kulal. Ketika mana aku menawarkan diriku, aku menawarkan dakwahku kepada satu orang pembesar yang namanya Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Falam yujidni ila ma arat. Tapi dia tak setuju dengan tawaran aku. Dia tak memenuhi kehendak aku. Ni kat mana tuan-tuan? Taif. Nabi pergi Taif. Kan? Berbelah tahun Nabi berdakwah dekat Mekah, tak jumpa jalan. Tak nampak ruang yang besar. Tak boleh. Nabi pun cari tempat lain. Kalau-kalau boleh, tempat lain tu jadi pembantu kepada dakwah. Kuasa. Perlu ada kuasa. Baru boleh buat polisi. Tu yang hari ni duk berebut tu. Tak apalah. Orang politik kan. Itulah kerja dia apa. Tapi tuan-tuan dapat menteri besar baru kan? Oh, Masya Allah, tahniah. Kan? Cuma perlu kuasa baru boleh buat polisi. Nabi pergi Taif. Nabi jumpa dengan Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Nabi ajak dia terima Islam. Jadikan Taif tu sebagai base, sebagai tempat pertama untuk dibenihkan, dicambahkan dakwah Islam tu supaya lebih mekar. Tapi dia tak mau. Dia arahkan budak-budak baling batu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa baling batu tu, Nabi dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi lah. Nabi dengan Zaid. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam peristiwa ni ada siapa-siapa mati? Tak ada. Yang ada cedera. Dalam Uhud ada mati? Ada. 70 orang mati. Dalam Uhud Nabi cedera tak? Nabi pun cedera. 2 biji hilaq, 2 biji besi yang tutup kepala tentera, tutup kepala Nabi tu. Nabi pakai jaring besi supaya tak kena, kalau terkena pedang ke apa ke, boleh halang lah daripada belakang ni. 2 biji masuk dalam pipi Nabi SAW sehingga dikeluarkan oleh Abu Ubaidah, tercabut giginya dulu. Maksudnya dalam Uhud pun Nabi cedera, di Taif pun Nabi cedera. Cuma di Taif tak ada siapa mati. Di Uhud 70 orang mati. Pasal apa? Nabi kata di Taif tu lagi berat. Tuan-tuan, pecah pala juga kita mikir. Tapi bila kita tengok-tengok balik, inilah jiwa pendakwah. Jiwa pendakwah ni apa dia? Jiwa pendakwah macam Nabi ni, bukan dia tak sayang kat sahabat dia. Hadis ni bukti, kita akan baca hadis ni. Hadis ni bukti, Nabi sayang kat sahabat dia. Nabi sayang kat Hamzah. Bahkan sewaktu Wahsy masuk Islam, Nabi tak sanggup tengok muka dia sebab Nabi teringat dekat Hamzah. Sedih. Nabi sayang kat Hamzah. dan Hamzah gugur dalam perang ni. Tapi seorang pendakwah dia kata apa? Kalau 70 orang gugur daripada kalangan sahabatku, mereka syahid. Mereka ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan rezeki di sisi Allah. Mereka selesa di alam barzakh. Sedih tu sedih, tapi tak sedahsyat Taif. 70 orang gugur, bina kekuatan baru. Lebih ramai generasi akan muncul. Itu tradisi agama. Allah Azza wa Jalla akan sediakan untuk agama dia ni manusia-manusia yang sedia dan setia untuk memperjuangkan agama. Sama ada kita nak bersama ataupun tidak, orang lain tetap ada. Tapi Taif, walaupun tak ada siapa mati, sebab Nabi dah tengok dah Mekah tak ada ruang, tak ada potensi besar. Taif pula baling batu kat dia. Maka sebab itu Nabi rasa susah hati. Sebab mana aku nak bawa dakwah ni? Aku nak bawa dakwah ni kat mana? Nabi fikir tentang umat dia. Nabi fikir tentang agama dia. Di Mekah ada yang kena pukul, ada yang luka, ada yang dihina, dan Nabi SAW sendiri diberikan label macam-macam. Sedangkan dakwah Nabi untuk menyelamatkan mereka yang memberikan labelan, yang memberikan labelan tu. Jadi sebab itu Nabi kata pada Aisyah, ni hari yang beban, ni hari yang berat, ni hari yang ini hari yang derita, lebih daripada hari Uhud. Dahsyat jiwa seorang pendakwah. Ha? Sebab itu tuan-tuan, orang yang semangat dakwah ni, kalau kita sekat dakwah dia sampai dia tak nampak jalan, dia memang kan tak boleh duduk diam. Dia akan rasa, eh, dunia ni jadi sempit untuk dia. Dunia dah menjadi sempit. Ha, jadi Nabi SAW, kita kena belajar daripada sirah ni. Kan? Bukan saya nak suruh buang sifat manusia tu. Nabi sedih ke? Tapi kena fikir dakwah tu. Uhud walaupun 70 orang gugur syahid, paling tidak negara still ada. Madinah still ada. Boleh menjadi base untuk train ramai lagi kader-kader untuk agama ni. Eh? Maka sebab itu, diorang menangis hari Uhud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bila tengok tu, Nabi bersabda, lakinna Hamzata la bawakiyalah. Eh, Hamzah ni tak ada siapa menangis untuk dia. So Nabi tambah sedih. Ha? Sebatang kara lah Hamzah ni. Kan? Tak ada orang menangis untuk dia. Faja'a nisa'ul ansar yabkina Hamzah. Tiba-tiba datang perempuan ansar juga menangis atas kewafatan Hamzah. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terjaga daripada tidur. Mungkin Nabi tertidur. Lepas tu Nabi jaga pada tidur. Faqala waihahunna. Malang perempuan-perempuan ni, Nabi kata. Mangqalabna ba'd. Eh, mereka tak beredar lagi. Dan terjemahan tu ada sikit silap tu. Dia pun pakai terjemahan yang apa standard. Ada silap sikit. Dia kata mereka tak akan kembali kan. Sebenarnya mangqalabna ba'd, mereka tak kembali lagi ke? Tak balik lagi ke? Tak beredar lagi ke? Maksud masih ada kat situ ke? Muruhunna, suruh mereka beredar. Fayanqalibna, falyanqalibna, supaya mereka beredar. Wala yabkina ala halikin ba'da al-yawm. Jangan sesiapa pun ada lagi menangis ke atas orang mati selepas daripada ini. Jangan ada lagi. Sebahagian ulama seperti Al-Imam Syaukani dalam Nailul Autar, dia mengatakan pada peringkat awal Nabi SAW sedih sebab tak ada orang menangis. Itu yang perempuan Ansar tu menangis. Lepas tu Nabi sendiri membatalkan hadis tu. Nabi kata tangisan dah tak boleh. Tak payah menangis lah. Dan dalam hadis ni Nabi bagi umum, menangis atas mayat tak boleh. umum. Tuan-tuan, kita pernah menangis tak bila siapa-siapa meninggal rapat dengan kita? Hari ini saya dapat berita sedih. Seorang daripada sahabat saya, saya anggap sahabat, meninggal dunia secara tiba-tiba. Dialah orang yang bertanggungjawab memperkenalkan saya dengan dunia dakwah di Ipoh satu masa dulu. Dia selalu panggil saya. Saya balik daripada Jordan, saya ganti kuliah orang dia asalnya. Dia minat dengan saya. Dia pengurusi masjid asalnya, dia bawa saya pergi masjid sana, pergi masjid ni. Ada je tak ada tempat, ustaz tak ada, dia panggil saya untuk ganti. Lama-lama terkenallah saya dengan kuliah. Sebelum saya kena ban dekat negeri Perak tu, kan? Tapi dia meninggal dunia hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nama dia Haji Sufyan, meninggal dunia. Ya. Baik. So Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni memberikan larangan umum. Jangan menangis. Macam mana ni? Kita kadang-kadang menangis juga. Maka saya kata kat situ, secara zahirnya hadis ini menerangkan tentang larangan menangisi terhadap mayat secara mutlak, secara umum. Ia merangkumi semua tangisan sama ada diikuti dengan ratapan ataupun tidak. Namun hadis ini telah dikhususkan dengan hadis lain. Mujurlah kan? Kodak kita pun risau. So insyaAllah kita baca hadis pengkhususan ni lepas daripada azan. Azan adakah? Kita bagi azan dulu insyaAllah. Kita sambung lepas tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Okey. Jadi hadis yang umum tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tangisan ke atas mayat sebenarnya telah dikhususkan dengan hadis lain. Dan hadis itu bukan riwayat yang sama. Hadis itu hadis lain. Tadi hadis Ibnu Umar, kita nak baca hadis Anas. Yang mana dalam hadis Anas, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dakhalna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Sayfin al-Qain wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Ini hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, dakhalna ma'a Rasulillah SAW ala Abi Sayfin al-Qain. Kami masuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Saif Al-Qain. Siapa Abu Saif Al-Qain? Al-Qain tu gelaran dia sebab dia Al-Haddad. Dia ni kira tukang besi. Siapa Abu Saif ni? Hadis ni jelaskan. Dia kata wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam. Dia merupakan suami yang isterinya menyusukan anak Nabi SAW yang namanya Ibrahim. Nabi ada anak lelaki seorang namanya Ibrahim. Okey. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Nabi pun ambil Ibrahim. Fa qabbalahu wa shammahu. Nabi cium Ibrahim. Nabi cium Ibrahim tu, Nabi ambil bauan dia. Ibrahim ni kecil lagi. Summa dakhalna alaihi ba'da zalik. Kemudian kami pun masuk bertemu dengan Nabi SAW lepas daripada tu. Wa Ibrahimu yajudu binafsih. Waktu tu Ibrahim sedang nazak. Ibrahim dah nak meninggal dunia dah. Anak Nabi yang kecil meninggal dunia lah. Yang inilah Ibrahim. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alif dekat Allah tu, dekat huruf lafzul jalalah tu buang satu, ada satu ada terlebih alif tu, saya dah buang lah, tertinggal juga dia. Jadi bila edit je dia jadi masalah kan, kat komputer saya okey, masuk komputer editor dia jadi masalah. Jadi dua biji mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Nabi menangis bila tengok anak dia Ibrahim nazak, kecil lagi nazak. Nabi pun mengalirkan air mata. Faqala lahu Abdul Rahman ibn Auf. Abdul Rahman bin Auf kata apa? Dia kata, wa anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, kan? Engkau wahai Rasulullah. Eh, ya Rasulullah, menangis juga ke? Kan? Menangis juga ke? Dia faham menangis itu tak boleh. Menangisi orang yang meninggal dunia tak boleh. Kata Nabi SAW, ya ibn Auf, innaha rahmah. Wahai Abdul Rahman bin Auf, ini adalah rahmah, ini adalah kasih sayang. Itu menunjukkan sayangnya Nabi SAW kepada anaknya. Summa atba'aha bi ukhra, dia ulang lagi perkataan yang sama. Nabi SAW pun sebut innal aina tadma', sesungguhnya mata itu menangis. Wal qalbu yahzan, jiwa itu berasa sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tetapi kita tak sebut melainkan apa yang diredai oleh Tuhan kita. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim sangat duka cita apabila berpisah dengan kamu. Okey. Berdasarkan kedua-dua hadis ini, ia jelas menunjukkan bahawa larangan yang terdapat dalam hadis yang pertama itu bukanlah larangan secara umum. Namun larangan yang dimaksudkan itu ialah tangisan yang khusus. Ibn Battal memberi komentar. Ibn Battal ni ulama Maliki. Dia ada satu kitab Syarah Sahih Bukhari. Dia hurai hadis ni dan dia kata, dia beri komentar terhadap hadis Anas dengan mengatakan bahawa wa hadzal buka tafsirul buka'il mubah wal huzn wal huznil jaiz. Tangisan yang ada dalam hadis ni, yang mana Nabi SAW menangis, dia merupakan tafsiran kepada tangisan yang dibenarkan dan kesedihan yang diharuskan. Wa dzalika ma kana bidam'il 'ain wa riqqatin nafs. Betul gambar itu, wa riqqatin nafs, iaitu tangisan yang dibenarkan, kesedihan yang diharuskan hanya semata-mata dengan mengalirkan air mata dan juga riqqatin nafs, jiwa yang lunak, jiwa yang riqqah. Riqqah ni halus, jadi lunak, jiwa jadi lunak, mata jadi berair. Walam yakun tasakhutan li amrillah, tapi bukan tangisan yang disebabkan oleh kerana marah ataupun bantah bagi takdir Allah. Izil fitru majmul majbulatun alal huzun, kerana fitrah itu sentiasa terikat dengan kesedihan. Wa qad qala al-Hasan al-Basri al-ainu la yamlikuha ahad sababatul mar'i bi akhihi. Seperti mana Hasan Basri sebut, mata ni tak ada siapa boleh kuasai. Ya, bila mana saudaranya meninggal ke, duka cita ke, kita pun sekali akan duka cita. Tu kalau saudara kita, adik-beradik kita, apatah lagi kalau anak kita, ayah kita, mak kita kan. Jadi hadis ni mengkhususkan hadis yang tadi. Yang tadi tak boleh tangis langsung, tak boleh menangis langsung. Larangan, Nabi larang. Hadis ni kata yang dilarang tu sebahagian sahaja. Apa dia? Yang orang Melayu panggil meratap. Yang orang Melayu panggil meratap. Okey? Baik. Contoh yang kedua. An Huzaifata, ni hadis riwayat Tirmizi. An Huzaifata qala idza muttu fala tu'zinu bi ahada. Inni akhafu an yakuna na'yan. Fa inni Rasulullah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i. Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dia kata, apabila aku mati, jangan buat apa-apa pengumuman tentang kematianku, kerana aku bimbang dia akan jadi na'i. Dia akan jadi, apa itu na'i? Na'i itu pengumuman di zaman jahiliah. Kerana dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang na'i, melarang pengumuman jahiliah. Umum mati tak boleh. Kalau ikut hadis inilah zahirnya. Bila kita baca satu lagi hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW na'an Najasyi fil yawmi alladhi mata fi kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'a. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW na'an Najasyi. Nabi buat pengumuman tentang kematian Najasyi. Najasyi ni siapa? Najasyi ni Raja Habsyah yang masuk Islam. Ya? Fil yawmi alladhi mata fi, Nabi bagi tahu Najasyi dah mati. Pada hari dia mati, kharaja ila al-musalla, Nabi keluar ke musalla, fasaffa bihim, Nabi buat saf bersama dengan sahabat, wa kabbara arba'a, Nabi pun takbir 4 kali, salat jenazah ghaib. Okey. Pada hakikatnya, jika seseorang menghadkan penelitiannya terhadap hadis pertama aja, ia akan membawa kepada kefahaman yang tidak tepat dalam perkara ni. Hal ini disebabkan larangan tentang mengumumkan kematian seseorang yang terdapat dalam hadis pertama itu bukan larangan secara umum yang merangkumi semua pengumuman kematian. Kan? Namun larangan tersebut sebenarnya merujuk kepada an-na'yu pada zaman jahiliyah. Apa na'yu pada zaman jahiliyah? Na'yu pada zaman jahiliyah ialah na'yu yang ada disertakan dengan ratapan. Kalau hanya sekadar bagi tahu tentang kematian, ya, supaya kita nak uruskan hal mandi dia, kafan dia, salat dia dan pengkebumiannya, maka ia dikecualikan daripada larangan yang umum tu. Al-Imam Syaukani dalam kitab dia Nailul Awtar dia sebut apa? Falhasil anna al-i'lam lil ghusl wa takfin wa salati wal haml wa dafn makhsusun min umum an-nahi. Dia kata hasilnya, kesimpulannya, pengumuman nak bagi tahu mayat tu dah mati untuk tujuan nak mandikan dia, nak kafankan dia, nak salat jenazah ke atas dia, nak pikoi dia, nak tanam dia, dikhususkan daripada larangan yang umum tadi. Li'anna i'lama man la tatimmu hadhihi al-umur illa bihi mimma waqa'al ijma'u 'ala fi'lihi fi zamanin nubuwah wa ma ba'dah. Kerana sekadar bagi tahu kematian seseorang yang mana tak sempurna urusan jenazah dia melainkan kena bagi tahu, itu telah berlaku ijma' di zaman Nabi SAW dan di zaman selepas Nabi. Memang orang buat, orang umum kan, dia ni dah meninggal, esok kita nak tanam dia, kita nak uruskan jenazah dia, pagi-pagi esok tuan-tuan minta kita sama-samalah. Berlaku di zaman Nabi sampai ke hari ini. Wa ma jawaza hadzal miqdar fa huwa dakhil tahta umumin nahi. Apa yang melebihi daripada kadar tersebut, ia termasuk dalam larangan yang umum tadi. So larangan tu dia tak bagi sebab zaman jahiliah, bagi tahu tentang kematian siap meratap lagi. Nangis ramai-ramai. Kan meratap, bukan nangis saja, meratap terus. Yang tu tak dibenarkan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Okey. Kita berhenti dulu di sini, insya-Allah kita sambung kuliah akan datang. Saya tengok ada kalau ada soalan ataupun komentar saya lulukan ya. Kalau mampulah, kalau mampu saya jawablah. Okey. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Persoalan. Mengapa berlaku juga perbezaan pandangan antara mazhab? Mengapa berlaku juga perbezaan pandangan antara mazhab yang empat tentang suatu hukum, sedangkan mereka telah pun melihat ayat Quran dan beberapa hadis sebelum berijtihad untuk mengeluarkan pandangan? Siapa beza? Sedangkan ayat yang dirujuk ayat yang sama, hadis yang dirujuk hadis yang sama. Tuan-tuan kena beli satu buku. Tajuk buku tu Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Mengangkat celaan daripada imam-imam, tokoh-tokoh besar dalam agama. Karya Ibn Taymiyah Al-Harrani. Dan buku ni telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Siapa terjemah? Saya pun tak ingat. Siapa jual? Bukan saya. Ini bukan kempen lah masjid ni. Cuma tuan-tuan boleh cari. Di antara kandungan isi buku tu adalah dia sebut kenapa ulama beza pendapat. Antaranya disebabkan perbezaan ulama dalam penilaian hadis. Tadi kan kita bincang nak rapat ke nak renggang. Ada yang nilai lafaz yang rapat tu dhaif. Ada yang nilai lafaz yang rapat tu walaupun dhaif tapi ada hadis lain. Hadis lain, hadis Aisyah yang pergi sentuh hari Nabi tu. Situ dah beza dah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang hadis tu tak sampai kat Nabi. Kat Nabi pula. Hadis tu tak sampai kat imam-imam mazhab ni. Sebab tu Abu Yusuf, anak murid kepada Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, bila dia sampai dekat Madinah, dia tengok hadis-hadis, dia kata, kalaulah sahabatku Abu Hanifah melihat riwayat-riwayat ini, sudah pasti dia akan menarik balik fatwa-fatwanya. Kerana pada zaman tu, hadis-hadis ni masih dalam periwayatan. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai. Kadang-kadang sampai, tapi daripada jalur yang tak zahir dia tak boleh pakai. Kan? Kadang-kadang ada ulama-ulama ni dia pakai hadis tu, dia tak tahu hadis tu telah dimansuhkan. Dia tahu yang awal aje. Yang ujung Nabi batalkan hadis tu dia tak tahu. Sampai kesudah dia sembahyang macam tu contohnya kan. Ada juga. Dan yang paling banyak, perbezaan cara faham. Beza cara faham. Ni Datuk Mufti kita ada bagi contoh dulu. Dia kata kita ada anak dua orang. Seorang Muaz, seorang Abu. Anak saya. Saya kata dekat Muaz dengan Abu. Muaz dengan Abu, pergi kedai Pak Mat depan ni, beli gula 2 kilo. Dua orang ni pun pergilah kedai. Pergi kedai Pak Mat. Pak Mat nak gula 2 kilo. Pak Mat kata gula habis lah. Yang Muaz kata, gula habis macam mana Abu? Abu ni akai panjang sikit. Dia kata kita pergilah kedai Pak Mat. Pak Mat ada jual juga. Muaz kata, tak boleh, ayah kan kata kedai Pak Mat. Kita kena baliklah. Sebab ayah sebut kedai Pak Mat. Kedai Pak Mat gula 2 kilo. Abu kata, yang penting gula. Kedai Pak Mat tu sebab kedai tu yang ayah biasa pergi. Eh dok, kalau nak gula boleh je sebut beli gula 2 kilo. Tapi kenapa dia sebut Pak Mat? Menunjukkan ayah kita baik dengan Pak Mat. Pak Mat itu ada masalah dengan ayah kita. So, tafsiran ni akan menyebabkan perbezaan mazhab. Ya, perbezaan mazhab itu berlaku. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi SAW kata orang lelaki kalau ihram tak boleh pakai khuf, kena pakai selipar. Khuf ni stoking kulit. Tapi kalau tak ada selipar, boleh pakai khuf, cuma kena potong bawah pada buku lali. Orang lelaki kalau ihram nak buat umrah ke nak buat haji, ihram kena pakai selipar. Tak boleh pakai khuf. Tapi Nabi kata, kalau selipar tak ada, fa in lam yajid na'lain falyalbasil khufain wal yaqta'huma tahta al-ka'bayn. Atau kama qal. Kalau tak ada selipar, hendaklah dia potong khuf bawah pada buku lali dan dia boleh pakai. Arahan Nabi clear tak? Clear kan? Arahan Nabi clear. Maksudnya tak boleh pakai selipar. Kalau tak ada selipar baru pakai khuf, kena potong bawah buku lali. Tapi katalah orang tu dia ada dua-dua. Selipar dia ada, khuf dia ada. Dia nak pakai khuf juga, lepas tu dia potong bawah buku lali. Boleh tak boleh? Ha? Dulu saya dah huraikan buat ni kan? Ke tak pernah? Dulu saya pernah huraikan? Tak pernah eh? Boleh tak boleh? Dalam hadis kata, tak ada selipar pakai khuf. Tak ada selipar pakai khuf. Potong bawah pada buku lali. So kalau orang tu memang tak ada selipar, ada khuf aja, potong bawah buku lali boleh pakai. Settle lah. Tapi yang ni dia ada selipar, dia ada khuf. Dia kata, saya nak pakai khuf juga. Selipar ni tak apalah, saya sayang. Nak pakai selipar ni, saya simpan selipar ni. Saya nak pakai khuf, saya potong bawah buku lali. Boleh tak? Mazhab Syafi'i tak bagi. Sebab dia kata apa? Sebab syarat boleh pakai khuf bila selipar tak ada. Hanafi kata boleh. Bolehlah pakai khuf. Sebab apa boleh? Sebab bila dah potong bawah pada buku lali, dia dah jadi selipar. Dah kenapa Nabi kata kalau tak ada selipar kena baru boleh pakai khuf? Iyalah, dah khuf elok-elok tutup buku lali. Hai, selipar pakai lah. Selipar buat bukan nak bagi potong pula. Bila potong, rosak lah dia. Kan bazir tu. Ibn Taymiyah kata pendapat Hanafi ni betul. Mazhab Syafi'i kita dah. So, beza cara faham. Kadang-kadang bukan beza cara faham. Itu beza cara faham. Kadang-kadang beza cara apply. Aplikasi. Ha, ini saya dah hurai dulu. Kalau ingat lagi lah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hukuman orang yang mencuri potong tangan. wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri laki dan perempuan, potong tangan. Dalam hadis sebut potong tangan daripada pergelangan. Faham tak? Clear. Definisi mencuri apa dia? Definisi mencuri, ambil harta orang sembunyi-sembunyi. Tanpa dia sedar, dia tak ada, ambil harta dia, milik dia, di tempat simpannya yang sesuai untuk dia. So orang tu simpan duit dia dalam harta, dalam apa, dalam peti besi dia. Ada orang pergi pecah rumah dia, ambil duit dia. Tu dikira mencuri tak? Mencuri. Mencuri ada beza dengan merompak. Merompak terang-terang. Yang tu ada hukum lain. Yang ni mencuri. Senyap-senyap. So definisi mencuri, ambil harta orang senyap-senyap tanpa izin daripada tempat harta tu disimpan, yang mana tempat simpan tu selayak baginya. Dia tadi dalam peti besi, dalam rumah. Okay. Bila nak aplikasi, para ulama dia bahas tentang satu fenomena yang ada di Mesir zaman dulu. Satu mencuri, satu pencuri yang tak pernah ada di zaman sebelumnya. Apa dia? Mencuri kain kapan. Curi kain kapan kira curi tak? Pertama, kain kapan siapa punya? Mana ada mayat ada memiliki sesuatu? Bila mayat, mayat tak memiliki. Kalau mayat memiliki, harta tak jadi harta pusaka lah. Itu dah satu masalah. Dia bukan curi di tempat penyimpanan harta, dia curi dalam kubur. Adakah kubur dikira tempat penyimpanan harta? Sebahagian ulama kata kalau dia curi kain kapan dan nilainya cukup, nisab rubu' dinar, potong tangan. Sebab apa? Sebab kain kapan memang tempatnya dalam kubur. Ada yang kata tak cukup, kita hanya perlu ta'zir saja. Ta'zir ni maksudnya hukuman yang hakim tentukan, tak boleh potong tangan dia sebab dia tak menepati mencuri yang dimaksudkan dalam syarak. Tengok, tengok cara macam mana ulama berbeza pendapat bila masuk tentang aplikasi. Ada juga dalam syariat muncul dalam tengah-tengah masyarakat Islam yang dipanggil sebagai pickpocket. Mencuri biasanya orang tak ada, ni orang tengah sedar, dia boleh tarik hilang tu. Ha, kena hudud tak kena hudud? Sekali lagi ulama berbeza pun pendapat. Okay, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Perlukah kami menjawab azan yang live ketika mendengar kuliah Zoom? Waalaikumsalam. Kalau azan itu menunjukkan waktu masuk di tempat kita dan azan itu memang bukan azan rakaman, maka disunatkan untuk menjawab. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Bila kamu mendengar muazzin sedang azan, maka ucapkan seperti mana yang dia ucapkan. Itu kalau azan live lah. Bukan azan yang dirakam. Tapi kalau azan tu azan rakaman, azan dalam handphone yang dirakam. Ha? Azan dalam TV yang dirakam, dia ulang balik, yang tu bukan azan yang sebenar, itu hanya hikayah, penceritaan kepada azan. Baik, soalan berikutnya. Adakah seorang masbuk perlu berjalan ke arah tiang apabila imam telah memberi salam? Kerana sutrah itu adalah suatu perkara yang dituntut. Faham tak? Makmum masbuk. Oh, makmum dia perlu sutrah tak? Tak ada. Sutratul imam, sutratul makmum. Sutrah ni tuan-tuan faham sutrah? Sutrah ni benda yang tinggi sikit yang diletak di hadapan orang yang salat. Macam tuan-tuan kalau nak solat, macam dalam masjid ni kan, boleh ambil kursi tu ke, letak depan, solat. Menghadap kursi tu. Nak beritahu ke orang, kawasan ni kawasan saya solat. Jangan lalu. Nabi SAW kata, "Iza salla ahadukum, fal yusalli ila sutrah." Apabila salah seorang daripada kamu bersalat, hendaklah dia menghadap ke sutrah. Berapa kadarnya? Sekadar kambing boleh lalu. Maksud kita agak-agak lah. Jangan kita salat dekat belakang sana sutrah depan ni. Tak boleh lah. Sekadar luar, cukup untuk kita sujud. Okey. Jadi, siapa yang digalakkan untuk ambil sutrah ni? Dua jenis manusia yang salat. Pertama imam, yang kedua orang yang solat seorang. Makmum tak perlu, kerana makmum sutrah dia adalah sutrah imam. Timbul satu persoalan, masbuk macam mana? Masbuk ni maksudnya imam dah bagi salam, dia bangkit, dia bangkit, tinggal seorang-seorang dia kan. Bila dia seorang, adakah hukum dia terhenti menjadi makmum ataupun masih sambung? Para ulama berbeza pendapat. Sebahagian kata still bersambung, dia still makmum. Hanafi kata macam tu. Maliki kata tak, bila dia dah seorang-seorang, dia dah bangkit seorang-seorang, dia boleh bergerak mencari sutrah yang terdekat dengan dia. Imam Malik kata kalau dekat okey, tapi kalau sutrah tu jauh sangat sampai dia pula kena berjalan sampai orang pun tengok, dia ni solat ke tak? Macam kawat je aku tengok dia ni kan. Tak perlu untuk bergerak. Cuma masbuk ni kebiasaannya orang depan dia tu duduk kan, sedang berzikir kan. Depan dia tu jadi sutrah dia lah. Sutrah ni belakang orang pun boleh. Maksud kalau orang tu tengah duduk dalam masjid itikaf, kita boleh jadikan belakang dia sutrah. Sebab kita kadang-kadang bila orang semayang belakang kita, kita tak selesa, kita pergi tempat lain kan. Kalau kita tengok jarak tu boleh muat tak antara dia nak sujud. Maksudnya kalau muat, maksudnya dia nak jadikan kita sebagai sutrah dia lah. Relax je lah. Ni kadang-kadang kita injak ke depan kan, dia pun jalan ke depan sikit. Sampai kita ke dinding dah. Okay. Baik. Okey. Ah, tu jelah soalan yang saya boleh jawab. Habis. Insya-Allah. Tuan-tuan, terima kasih banyak kepada Global Ihsan yang telah menganjurkan kuliah pada malam ini secara online. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir sama ada secara fizikal dan juga online. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.